Bismillah. Qala rahimahullah ta'ala, wa li ajli hadhihi al-qa'ida awjaba ba'dul malikiyah az-zakata fit-tin ma'a anna malikan lam yadhkur fit-tin zakatan. Wa ma'lumun anna 'illata az-zakah fi thimar 'indahu innama hiya al-iqtiyat wa lid-dikhar. Falamma kana al-iqtiyat wa lid-dikhar mawjudan fit-tin ja'ala ba'du ashabihi az-zakata fihi kadzabib bimuqtada 'illatihi al-madhkura. Walidha qala Ibnu Abdul Barr adzunnu malikan makana ya'lamu annatina yaibasu wa yuqtatu wa yuddakhar walau kana ya'lamu dhalik laja'alahu kadzabib walamma 'addahu ma'al fawaki allati la taibasu wa la tuddakharu karumman wal fursak. Fa illam yubayyinil mujtahidul illata lam yaj'al dhalikal hukma madhhaban lahu fi mas'alatin ukhra. Wa in ashbahatha shibhan yajuzu khafa'u mithlihi ala ba'dil mujtahidin idh la yudra annaha law khatarat bibalihi sara fihi ila dhalikal hukmi bal qad yadhhar lahu farqun bainahuma ma'al musyabaha. Wa inna sal mujtahidu fi mas'alatin wahida ala hukmaini mukhtalifain fa in urifa al akhir minhuma fa huwa madhhabuhu ala sahih wa illam yu'lam al akhir ijtahada fi ashbahihima bi usulihi wa aqwaliha dalilan fataj'alu madhhaban lahu fatakunu al ukhra kal mashkuki fiha. Ini kelanjutan dari pembahasan beliau rahimahullah, katakan wa li ajli hadhihi al qa'idah, dan karena kaidah ini, artinya seorang mujtahid yang mutlak khususnya, kalau dia punya perkataan dalam suatu masalah, hukumnya dengan ilahnya, nasnya, teks, maka masalah lain yang punya ilah yang sama bisa dinisbatkan sebagai qaul mujtahid tadi, walaupun si mujtahid ini tidak mengatakan secara nas, bang. Nah, berdasarkan kaidah ini, sebagian Malikiyah yang mengikuti Imam Malik rahimahullah dalam fikih itu mewajibkan zakat dalam buah tin. Nah, padahal Imam Malik rahimahullah tidak pernah menyebutkan bahwa dalam buah tin itu ada zakatnya. Bagaimana mereka bisa mengatakan buah tin itu ada zakatnya? Nah, dimaklumi bahwasanya illah zakat pada buah-buahan menurut Imam Malik kan ikhtiyat dan iddikhar. Bisa untuk makanan pokok ya, dan juga bisa disimpan. Nah, berarti setiap jenis makanan yang illahnya ini ada, bang, maka hukumnya sama kalau gitu. Nah, itulah mengapa sebagian Malikiyah memasukkan itu ke dalam buah-buahan yang ada zakatnya. Yes. Nih, oleh karena ikhtiyat dan iddikhar itu ada pada tin, maka sebagian ashab Imam Malik menjadikan ada zakat pada buah tin sebagaimana zabib. Nah, berdasarkan ilah tersebut, ikhtiyat dan iddikhar. Itulah mengapa Ibnu Abdul Barr juga, beliau kan Maliki, nah, mengatakan saya mengira Imam Malik rahimahullah tidak tahu, ya, maka ya'lam, beliau enggak tahu bahwa buah tin itu bisa kering, awet tadi kan, dan bisa menjadi makanan pokok dan bisa disimpan. Seandainya beliau tahu itu, niscaya beliau jadikan buah tin itu seperti buah zabib, anggur yang dikering kan jadi makanan dan bisa disimpan. Nah, oleh karena beliau menghitungnya itu masuk dalam jenis fawakih. Berarti apa ya, kalau bahasa kita itu agak susah juga ya, antara thimar dengan fawakih. Ya, kalau di Arab ini dibedakan ya. Kalau thimar itu bisa ada zakat. Kalau beliau Imam Malik rahimahullah menghitung tin itu bukan thimar tapi apa? Fawakih. Apa pengertian fawakih? Maksudnya dia tidak bisa kering. Maksudnya kalau kering itu dah enggak bisa dimakan. Ya. Misalkan kayak mangga gitu ya. Kering kisut ya sudah rusak kan dia. Jadi kalau anggur kering jadi zabib. Ya, tetap jadi makanan. Atin itu kata Ibnu Hajar seperti zabib. Nah, tapi Imam Malik enggak memasukkan dalam fimar, beliau masukkan dalam fawakih yang la yaibas wala tuddahar. Yang tidak kering, yang enggak awet misalnya. Jadi enggak bisa disimpan. Ya, sejenis dengan rumman waniwal apa ini farsak ya, Allah, persik kayak buah persik. Nah, ini kan delima ya. Nah, itu kan enggak bisa kalau udah keringnya rusak. Nah, ternyata buah tin itu enggak kering awet bisa disimpan. Tapi itu dari Ibnu Hajar rahimahullah. Semua kalau rahimahullah fa'ilam yubayinil mujtahidul illah. Sekarang kasusnya adalah kalau si mujtahid tidak terangkan illah. Kalau yang diatas kan diterangkannya illah. Jadi ada masalah hukumnya ini, illahnya ini, nas dari imam atau mujtahidnya. Maka yang lainnya bisa dikatakan itu qaul imam tadi, walaupun imam tadi tidak ada nas perkataan tersebut. Sekarang kalau mujtahidnya tidak terangkan illahnya, paham? Maka tidak bisa didalilkan hukum itu ya, lam yuj'al dhalikal hukmu madhaban lahu. Hukum tersebut tidak bisa dijadikan madhab untuk mujtahid tersebut fi mas'alatin ukhra, dalam masalah lain ya. Misalkan seorang mujtahid mengatakan masalah ini hukumnya ini, tapi illahnya tidak disebutkan, maka kamu misalkan sebagai pengikut imam tadi enggak bisa mengatakan ini juga perkataan imam fulan ya, walaupun enggak nas tapi ini sama. Dasarnya apa? Ilahnya sama. Apakah imam fulan mengatakan ilahnya begini? Ya enggak sih ya. Itu dari saya sendiri. Nah, enggak bisa. Enggak bisa kamu menjadikan hukum tersebut sebagai mazhab mujtahid tadi dalam masalah lain, karena ilahnya dia enggak naskan. Paham? Itu kan hanya dugaan kamu saja. Maafun. Nih, lihat. Wa in istabahatha walaupun masalah lain itu sama dengan masalah yang disebutkan mujtahid tadi, syibhan dengan kesamaan yang yajuzu khafa'u mithlihi ala ba'dil mujtahid. Bisa jadi tersamarkan yang semisal itu atas sebagian mujtahid. Walaupun menurut pengamatan kamu ya, itu sama persis. Nah, tapi tetap belum bisa kamu katakan itu qaulnya fulan. Nah, itu namanya lazimul qaul yang sifatnya apa? Belum tentu qaulnya si fulan. Walaupun sangat mirip. Ya. Jadi dalam menisbatkan qaul kepada orang itu enggak gampang. Nah. Ini idla yudra, karena enggak diketahui annaha, bahwasanya masalah tersebut lau khataras bibali, seandainya terlintas di pikiran si mujtahid tadi, sarafi ila dhalikal hukum, si mujtahid tadi langsung apa? Menghukumi seperti itu. Lah itu kalau kita enggak tahu. Itu kan cuma dhon aja. Paham? Bal bahkan qad yadhharu lahu farqun bainahuma. Bisa jadi nampak bagi mujtahid tadi ada bedanya. Ma'al mutasyabih. Paham? Atau ma'al musyabah. Walaupun kelihatan apa? Sama. Bisa jadi dia mengatakan enggak sama. Jelas, selama tidak ada nas itu dia katakan. Atau setidaknya kumpul tiga ini, hukum apa masalah hukum illah. Selama enggak ada ini, enggak bisa kamu apa mengatakan itu mata bulan atau itu qaulnya si bu si bulan. Jelas. Tayyib, berikutnya. Wa in nassal mujtahid fi mas'alatin wahida ala hukmaini mukhtalifain. Sekarang mujtahid menaskan dalam satu masalah itu ada dua hukum beda. Ada dua riwayat misalnya. Dari Imam Ahmad masalah ini kadang beliau ada riwayat mengatakan hukumnya begini. Tapi ada riwayat lain mengatakan hukumnya lain lagi. Nah, bagaimana kalau ada mujtahid itu dalam satu masalah punya dua kesimpulan hukum. Kadang bilang begini, kadang bilang begini. Cara menghadapinya adalah fa in urifal akhir, kalau diketahui mana qaul yang akhir minhuma dari keduanya, fa huwa madhhab. Qaul yang akhirlah itu yang dikatakan madhabnya si mujtahid tersebut ala sahih. Jadi dilihat apa? Mana qaul qadim, mana qaul jadi. Yes. Kalau diketahui fa illam yu'lam al akhir, kalau tidak diketahui mana yang akhir dari dua qaul tadi, ya ijtihada fi asbahihima, seseorang tadi berijtihad mana dari dua riwayat tersebut ya yang mengatakan hukum A dan hukum B dalam masalah yang sama yang paling mirip ya dengan usul mujtahid tadi dan apa akwalnya. Tayib. Secara apa dalilnya untuk kemudian dijadikan sebagai madhabnya dan yang lainnya seperti sesuatu yang dilakukan. Ini kerjanya apa orang yang menisbatkan diri kepada madhab bulan, misalkan menisbatkan diri kepada Imam Syafi'i, ya, dia harus belajar ini. Atau kalau dia sebagai bahis ya, pembahas ingin mengatakan ini qaul Imam Syafi'i, padahal Imam Syafi'i punya dua qaul, dia enggak tahu mana yang awal, mana yang akhir, mana yang qadim, mana yang jadi. Maka dia lihat dari dua qaul ini yang paling mendekati dengan usulnya Imam Syafi'i apa? Itu kemudian dijadikan madhabnya dan yang lainnya jangan lupa dengan qila. Ada yang mengatakan misalnya ini tidak jazm. Lanjut. Qala rahimahullah taala ومثل لذلك محشر الله بمثالين. المثال الأول ما لو اختلف ناس أحمد في أن الكفار يملكون أموال المسلمين بالقهر لكان الأشبه بأصله أنهم لا يملكونها بناء على تكليفهم بالفروع وهو أشبه بقاعدته لأن الأسباب muharrama la tufidul milk walidhalika rajahahu Abu Khattab wa nasarahu fi ta'likihi wa in kana mukhalifan linususi Ahmad ala annahum yamlikunaha. Al-mithal tsani huwa annahu lamma ikhtalafa nasuhu fi bay'il fi bay'in najash wa talaqqi rukban wa nahwu dhalik hal huwa batilun aw la kanal asbahu binasihil butlan binaan ala qtidain nahyil fasad mutlaqan intaha minhu. penulis hasyiah kitab Ar-Raudhah, ya, Raudhah An-Nabil Ibnu Qudamah, dalam masalah ini membuat dua contoh. Yang pertama, seandainya ada beda, ya, nas Imam Ahmad, maksudnya qaul Imam Ahmad ini ada dua riwayat misalnya. Dalam masalah apa? Dalam masalah misalkan orang kufar itu bisa tidak dia memiliki harta muslimin bil qahr, dengan paksa. Das. Kalau seperti ini, ya, nas Imam Ahmad ada beda dalam masalah yang pertama. Maka yang asbah dengan usulnya Imam Ahmad adalah bahwa mereka orang kafir itu tidak bisa memiliki harta muslimin bil bahar, dengan paksa. Tapi itu berdasarkan apa? Berdasarkan taklifnya mereka dalam furu. Taklifnya mereka dalam furu. Artinya orang kafir itu bukan cuma disuruh beriman, tapi juga dengan hukum-hukum syariat, sholat, ya, ibadah semua itu, ya, atau muamalahnya juga. Kalau orang muslim saja tidak bisa memiliki harta orang lain dengan paksa, misalkan ngerampas gitu. Jelas? Boleh nggak? Nggak bisa. Orang kafir gimana? Kan dia belum beriman. Kalau dia mengambil, merampas harta orang, hukumnya ini jadi milik dia enggak? Orang kafir kan di luar Islam. Jadi yang paling mirip dengan usul yang Imam Ahmad adalah dikatakan tidak memiliki. Tapi kan dia enggak mengamalkan syariat, memang enggak beriman. Tetap dia itu dibebani dengan furu' dalam Islam ini sebagaimana dibebani dengan usulnya. Sebagaimana dia dituntut beriman, dia juga dituntut apa? Mengamalkan amalan dalam Islam. Nanti dia diazab bukan hanya karena apa? Kufur. Karena dia enggak sholat, karena dia enggak zakat. Ya kan? Wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakat. Ya kan? Celakalah orang musyrik, jadi yang tidak memiliki zakat. Lihat. Paham? Tidak hanya celaka karena syiriknya, tapi juga apa? Karena dia enggak zakat. Das. Qalu lam nakum minal musallin. Kami enggak masuk orang yang salat. Lihat. Dihukum karena enggak salat. Das. Nah, itu usulnya Imam Ahmad. Das. Sehingga walaupun enggak ada nas yang apa? Persis sahih dari Imam Ahmad, ya. Karena ada beda qaul Imam Ahmad dalam masalah ini, ya. Kadang mengatakan memiliki, kadang mengatakan tidak. Tapi kalau yang paling mirip dari dua qaul tadi dengan usul Imam Ahmad, itu la yamlikuna. Ya, karena orang kafir itu dia dibebani dengan furu. Jelas, ini lebih mirip dengan kaidahnya Imam Ahmad. Ya, karena sebab-sebab yang diharamkan itu tidak memberikan faedah apa? Kepemilikan. Karena itulah Abul Khattab dari Hambali merajihkannya, paham, dan membelanya dalam takliknya. Walaupun menyelisih apa nas Imam Ahmad, bahwasanya mereka orang kafir yang dipunah. Paham? Jadi nasnya kan ada dua. Paham? Yang mengatakan tidak, yang mengatakan iya. Jelas? Maka dipilih yang paling sesuai dengan usul dan qaidnya Imam Ahmad. Karena di mazhab Hambali pun dibahas qawaid dan usul Imam Ahmad itu dibahas. Itu seperti kitab Ibnu Rajab, dia punya kitab qawaid dan usul. Itu ala Imam Ahmad. Nah, itu untuk orang yang apa? Mendalami satu mazhab perlu itu. Ketika dia ada dua qaul imamnya, enggak tahu mana yang awal mana yang akhir. Dengan dia paham qaid dan usulnya imam tersebut, dia bisa memilih ini yang lebih mendekati kepada qaul Imam Ahmad. Das. Kemudian contoh yang kedua adalah nas Imam Ahmad juga ya. Beda dalam masalah apa? Bai'un najis. Begitu pula talaqir rukban dan yang semisalnya. Apakah itu jual beli yang batil atau tidak? Nah, yang asbah dengan nasnya Imam Ahmad adalah batil. Dibangun di atas apa? Iqtida'in nahyil fasada mutlaqan. Yang namanya larangan itu melazimkan apa? Fasad. Karena ini semua dilarang, berarti hukumnya apa? Fasid. Fasid maksudnya batil. Nah. Das. Intaha minhu. Selesai dari muhasyi al-Rawdah.